kamu ora bakal bali. Saiki aku coba walekno muka kowe iso seneng rolio. Pancen aku tresno kowe, sayang gumong karo kowe. Omong kowe sing neng ati susah seneng tekan mati. Ora bakal tak tinggal ke jajal mbok diteni wae. Omonganku iki bener muka wae. Ora minger opo enenge awamu wis melengkapi uripku. Senajan kamu sangat lugu dan dan we yo ora tau opo meneh nganggo kencu ben gawe mlinir lambemu. Rupamu pancen polosan aku coba tetep rasan nanging kok godaan teko. Aku seneng ro wong liya mergane bedine konco bojoku tak tinggal lunga. Pancen atiku ra urus kepencet abrakan gembus gawe aku mati alus kowe saiki ra ngurus. Keton kuwi tiba mburi ora bakal tiba ngarep kabeh bajo tak lakoni senajan biyen ati karep. Ketonku saya tenanan yen aku nyawang dirimu sing biyen dadi bojoku saiki masalah aku. Aku resmi ramu sing saiki dadi masalah. Pas biyen pacaran dulu rambut jaji tenan wajahmu sangat pas-pasan. Saiki kowe wis beda gawe aku ngelus godong. Biyen kok tak sia-sia nganti uripmu nelongso. Sempet ketemu ning dalan aku ruh kowe sliringan. Lah kok atiku serseran nyawang kowe sing menawan. Saiki piye carane aku oleh pin bibine. Yen wis oleh njur tak invite muka wae di ACC. Dan dilalah di ACC ora nyongkok seyo tak tombok kasunyata. Mungkin kowe wis kelarang nganti kowe wegah kenal karo aku sing ramutu ngarep bali ning awakmu. Saiki wis tak ikhlasno kowe duwe e wong liya. Aku yo mung iso pasrah tak jak balen kowe wegah. Yo wis rasa tak pikirke timbang aku mung medase mending aku.